أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إخوان في الله، Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah umat akhir zaman ini untuk mengajarkan inti dari Tauhid, yakni Talab wal Qasad Uluhiyah. Tauhid Talab wal Qasad, Tauhid di mana manusia harus walak dan barak. Walak sifat loyalitas sama orang beragama, ya, khususnya Islam. Kemudian adanya baro'ah di sini artinya berlepas diri dari yang namanya kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan manusia ini untuk bertauhid, beribadatillah, beribadah kepada Allah. Dan setiap ibadah tidak boleh adanya kesyirikan. Karena ibadah yang dikatakan amal soleh ini, Allah mengucapkan ilal ladina amanu wa'amilus soleh. Yang dikatakan orang-orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan ibadah yang kita lakukan adalah semua amal soleh. Tanpa dikedepankan iman, maka gugurlah ibadah tersebut. Subhanallah, ya. Pembahasan kita sudah masuk kepada pembahasan yang ke-8, yaitu syirik dan macam-macamnya. Ikhwan fillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sepakat ini mengatakan bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah. Sehingga yang namanya syirik ini terbagi-bagi, ya. Ada syirik yang mutlak, syirik akbar, syirik asghar, maupun syirik khafi. Ya, kadang manusia enggak berasa. Kalau syirik akbar mungkin dia mengetahui, oh ini enggak boleh minta sama selain Allah, enggak boleh bersekutu dengan jin, dukun dan lain sebagainya, mutlak syirik akbar. Cuma mungkin syirik kecil, syirik khafi yang manusia enggak berasa. Ya. Orang bisa mengetahui bahwa ini syirik asghar atau syirik khafi kalau asas dalam beragamanya ini sering jelas. Ittiba ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh jujur, yang namanya manusia itu pasti taklid. Enggak ada manusia yang enggak taklid Muhammad. Makanya Islam mengharamkan adanya taklidil a'ma. Yang enggak boleh itu mencontoh secara buta. Ya, tapi sifat manusia pasti mencontoh. Maka Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cinta. Nah, kalau kita bicara cinta, kita bicara ibadah. Nah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Katakan ya Muhammad, seandainya mereka mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ittiba' ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang bisa timbul cinta karena ittiba'. Maka bohonglah orang mengatakan 1000 kali cinta tapi enggak ittiba. Cinta Rasul dengan gambarnya, pegang kembang dan lain sebagainya. Lah batil. Karena kita bicara cinta, kita bicara ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjebak manusia dalam perbuatan bid'ah karena memang asasnya yang salah. Contohlah di masyarakat Betawi ini bulan Safar, nah, ya, Safar Rabiul Awal. Tapi Safar ini mereka ta'til, mereka tahrif, mereka merubah makna dari Safar tersebut. Kalau ditanya kenapa antum mengadakan ritual-ritual di bulan Safar, iya, bulan Safar ini katanya bulan yang panas. Sampai anak yang lahir di bulan Safar katanya safaran katanya. Oh, Masya Allah. Apa makna Safar? Safar ya Safar katanya. Kita pergi namanya Safar, sudah makna sudah melenceng. Padahal Safar ini maknanya nol, kosong. Orang Arab menamai Safar bulan Safar karena setiap bulan Safar ini kampung-kampung di negeri Arab itu kosong. Orang lakinya semua berangkat Safar. Maka kampungnya dibilang Safar. Li ila fi Quraisyin ila fi rihlatil shitai wa shayf. Dari mana orang mengidentikan bahwa bulan Safar bulan yang panas? Sementara kalau bahasa Arab arti panas itu terik adalah Ramadan, bukannya Safar. kan pemelencengan makna sudah. Sehingga tercetuslah perbuatan bid'ah di masyarakat, adanya sholat akhir minggu bulan Safar katanya, ini hari Rabu kemarin katanya, kita pada kumpul di masjid sholat sunnah katanya, dan lain sebagainya, kemudian beristighfar dan lain sebagainya. Adanya ritual-ritual yang Nabi tidak mencontohkan, walaupun mereka katakan ini bentuk cinta kepada Allah lah. Cinta tidak seperti itu, karena cinta timbul karena ittiba. Baik, ini masuk kita kepada pembahasan syirik. Ya, ini mungkin sudah sering kita mendengar, tapi susunan taklimnya memang seperti ini ya. Ini dalam kitab ini, dalam kitab akidah Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dikedepankan yakni definisi syirik secara global. Syirik di sini dikatakan oleh beliau bahwa menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifatnya. Jadi orang bisa berbuat syirik kepada Allah ini, ya ini ketika bisa dia menyamai adanya selain Allah dalam bentuk rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam bentuk rububiyah ini jarang sekali terjadi ya. Tetapi dalam bentuk uluhiyah ini yang paling sering. Atau dalam bentuk asma wa sifat, membuat permisalan-permisalan seperti Allah. Padahal Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak serupa dengan segala sesuatu. Kadang rentannya manusia ini ketika dia tidak sadar bahwa yang namanya makhluk ini tidak boleh berpikir tentang penciptanya. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkanlah tentang ciptaannya, bukan berpikir tentang siapa yang menciptakannya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Allah di atas arsy. Sudah, tidak ada hak manusia membayangkan bagaimana cara Allah beristiwa. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Kita tidak usah berpikir bagaimana cara turunnya Allah ya. Nanti dampaknya apa? Kita akan berbuat bid'ah, ujung-ujungnya kufur. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Yadullah faqwa'idihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tolonglah jangan diterjemahkan tangan dengan kekuasaan atau dibayangkan tangan seperti tangan manusia lah. Tidak seperti itu. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah telah kup dulu manusia. Tidak, kamu enggak boleh berpikir tentang bentuk Allah. Karena ini salah satu dampak perbuatan syirik nantinya. Ketika kita bisa membayangkan adanya bentuk-bentuk Allah dalam benak kita. Padahal tidak mungkin. Jangankan membayangkan manusia, kadang kita suruh gambar orang tua kita sendiri salah-salah kita. Apalagi kita mau menggambar Allah yang maha segala-galanya, sudah hal yang tidak mungkin. Nah, makanya manusia enggak boleh berpikir tentang siapa penciptanya. Mengetahuinya, meyakininya wajib. Tapi membayangkan cara-cara kaifiat ini haram bid'ah. Ini enggak diperbolehkan dalam Islam ya. Syirik kata Ibnu Taimiyah ini ada dua. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syirik ini ada dua macam. Yang pertama adalah syirik dalam rububiyah. Ini beliau mengatakan ini karena memang syirik dalam rububiyah ini menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam ini, yang menghidupkan dan mematikan. Kadang kita enggak berasa, kadang kita adakan bentuk togut dalam diri kita seakan-akan kitalah yang menghidupkan, kitalah yang mematikan. Ini kadang enggak berasa. Sering kita bicarakan untung ada saya kamu selamat. Untung ada saya kamu selamat. Berarti tanpa ada saya kamu mati kan gitu. Berarti engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan, tipis sekali. Nah, ini bisa terucap karena sifat spontanitas, karena tidak adanya ada kebiasaan-kebiasaan untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Lisan ini mudah mengatakan sesuatu tergantung kebiasaan. Orang dikatakan berbuat zalim sampai dia dikatakan zalim. Orang berbuat jujur sampai dia dikatakan jujur. Maksudnya apa? Adanya bukti-bukti kejujuran dalam amalia dia. Ini orang dikatakan wal musalli. Ini orang tukang sholat. Sampai kapan? Hatta yura minhu asar sholat. Sampai kelihatan adanya bekas sholat dalam kehidupannya. Apa bekas sholat? As-sholatu nur wa sabru dia. Sholat itu cahaya, sabar itu biasan cahaya. Maka orang bisa dikatakan ini orang adalah ahli sholat ya, ahli sholat ya ilmu sholli yura minhu as-sabar. Tampak dari dirinya as-sabar, kesabaran. Tapi kalau gak ada tampaknya, belum bisa dikatakan seperti itu. Sama seperti apa? Orang sering berdusta. Hatta yura annahu kadiban. Sampai kelihatan bodi ini memang pendusta. Beda antara orang yang tidak berdusta dengan yang berdusta itu akan beda. Akan tampak kelihatan. Maka Nabi pernah mengatakan bahwa ketika Huzaifah ibn al-Yaman bertanya ke Rasulullah tentang kuntu as'alhu an syarri ma khawfatan ayudrikani an-nas ayudrikani Allah. Aku bertanya sama Rasulullah tentang hal yang buruk karena aku takut keburukan menimpa diriku. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bi hadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr? Ya Rasulullah, kita dulu pernah tinggal pada zaman jahiliyah dalam keadaan buruk. Setelah itu datang kebaikan kepada kita berbentuk Islam. Wa ja'ana Allah bi hadzal khair. Datang kemuliaan. Ya Rasulullah, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang kami rasakan ini, adanya engkau, adanya Islam, datang keburukan lagi? Jawab Nabi, naam. Setelah buruk, baik, buruk lagi. Penasaran Zulifah mengatakan, hal ba'da zalika syar min khair? Apakah setelah keburukan tersebut adalah kebaikan? Naam. Walakin fihi dekhan, kata Nabi. Ya, tetapi kebaikan berikutnya datang bersamaan dengan kabut. Dekhan, asap. Sampai tanya Hudzaifah, "Ma dukhannuhu ya Rasulullah? Apa itu asap ini? Sampai kebaikan jadi samar, tertutup dengan kabut." Apa kata Nabi? "Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Ta'rifu minhum wa tunkir." Akan datang kebaikan berikutnya, yaitu tampak sekelompok manusia yang banyak beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah, lakin yastanuna bi ghairi sunnati. Mereka melakukan sunnah yang bukan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadyi, dan dia mengikuti hidayah yang bukan hidayahku. Diminta ihdinash shiratal mustaqim, bukan tidak dia minta. Karena dia minta, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kau pinta kuberi, dapat hidayah. Tapi hidayah yang benar-benar dari Allah berbentuk sunnah yang sahih, dia tolak. Dengan alasan, ah ini baru, ah ini aneh, ini ekstrim gitu loh. Padahal ini hidayah yang dia minta berbentuk hadis yang sahih. Subhanallah, dia tolak. Justru ketika bid'ah yang dikatakan sunnah yang dia terima, ah ini enak nih, ini lebih mudah nih, kayaknya gampang nih, dakwah pakai musik, kayaknya nyaman nih, dan lain sebagainya. Yastanuna bi ghairi sunnah wa yahduna bi ghairi hadyi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu tapi hati kamu ingkar. Contoh, mereka mengucap selawat, bersolawat mereka. Tapi kok selawat mereka kok beda caranya gitu loh. Nyanyi. Mereka berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pernah didengar sama kamu ya Hudzaifah, tapi tungkir. Kau ingkari. Ah, Nabi juga pernah baca tapi enggak begini gitu loh. Kau pernah mendengar la ilaha illallah, Nabi pun pernah membaca la ilaha illallah, tapi kau enggak begini gitu. Ta'rifu minhum wa tunkir. Adanya pengingkaran. Ini buat orang yang berilmu akan paham. Ini kelihatannya baca Quran nih. Kelihatannya benar yang dibaca Quran, kok mahrajnya beda? Kok panjang pendeknya salah? Akan melencengkan makna. Jadi makanya digunakan ilmu dalam hal ini supaya kita enggak tersilap dengan fenomena di depan mata kita. Akan sekian banyak orang menawalkan sunnah, sementara itu bukan sunnah. Tanya lagi Hudzaifah, hal ba'da dzalikal khair min syarr? Naam. Hal ba'da dzalikal syarr min khair? Naam. Setelah kebaikan yang tersamar tersebut, apakah ada keburukan? Ada. Setelah keburukan tersebut, adakah kebaikan lagi? Ada, kata Nabi. Apa kata beliau? Du'atun al-abwabi jahannam. Para pendakwa-pendakwa dari pintu neraka, kata Nabi. Bagaimana orang mendakwa kok dari pintu neraka? Padahal bahasa Islam yang namanya dakwah, ud'uni'ah, ud'ullah, awaman ahsanu qawlan mimman da'ilallah. Siapa lagi orang yang perkataannya lebih mulia, yang melebihi orang yang mengajak pada jalan Allah? Kalau bicara jalan Allah, Quran wa sunnah. Ini ada du'atun ala abwabi jahannam. Sibhum lana ya Rasulullah. Berikan jelas-jelas sama kami ciri khas mereka. Kalau sampai ada pendakwa dari pintu neraka, ciri khasnya seperti apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kaum dari kelompok kita, orang-orang kita juga, satu kulit warna dengan kita, dan bahasanya pun bahasa kita. Wasadaqa Rasulullah. Terbukti di masyarakat tersebar fitnah yang ada sekarang. Ya, malah mereka yang mengaku keturunan Nabi dan lain sebagainya, mengajak kepada perbuatan bid'ah. meminta kepada kubur dan lain sebagainya. Nabi sudah kabarkan ini. Sehingga buat orang yang berilmu enggak kaget. Enggak langsung mengidentikan agama dengan Arab, agama dengan Saudi. Lah tunggu dulu. Mau Arab, mau Saudi, tetap Allah pakai bahasanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa. Amsalnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara takwa, kita bicara ilmu. Bagaimana orang bisa bertakwa? Enggak semerta-merta orang bisa bertakwa. Adanya continue di dalam beribadah. Istimrar, istiqomah. Subhanallah, ya. Tip ini untuk masalah syirik, ada dua macam ini. Yang pertama syirik rububiyah. Ini Ibnu Taimiyah memberikan satu contoh dari Al-Qur'an, yakni surat Saba ayat 22. Allah berfirman, "Qulil ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dzahir." Yani maknanya, "Qulil ladzina za'amtum min dunillah," katakan, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah, maka tidak memiliki kekuasaan seberat biji zarah pun di langit dan di bumi. Mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Allah berikan kabar bahwa adanya manusia yang ingin dikatakan Tuhan, salah satunya Fir'aun. Ini Rabbukumul A'la, kata Fir'aun. Sesungguhnya aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Waduh, masya Allah. Innahu togho. Ini sudah togho, sudah melampaui batas. Togho lemak, air luber, togho. Nah, ini Fir'aun sudah togho. Manusia itu punya gelas, gelas dalam kehidupan. Kalau sampai gelasnya ini melampaui batas airnya, namanya togho. Nah, makanya bahasa Islam ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Jangan togho, jangan hulu, jangan kita melampaui batas. Wa man nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Pokoknya judulnya kalau agama ini, apapun yang Nabi larang, jauhkan. Sudah. Jangan pakai tawar-menawar. Umur cuma sebentar di atas dunia kita ini. Datang larangan, jauhkan sudah. Datang perintah, fa'tu minhu mastata'tum, antum lakukan semaksimal mungkin. Karena kalau bicara maksimal, ini orang beda-beda, nggak sama orang ini, ya. Ada mungkin saya sering sampaikan, apa, buku boleh sama, tempat boleh sama, jamnya pun sama kita belajar, tapi bisanya beda-beda. Ada yang langsung kepake, ada yang nunggu 2 minggu dulu, ada yang sebulan gengsi baru mulai pakai pelan-pelan. Semua adanya tobak per antobak. Nah, tahapan orang memahami agama ini mastata'ah, semampu dia. Sehingga yang sudah mampu enggak bisa memucilkan yang belum mampu. Bahkan kalau bisa doakan. Nah, kalau bisa kita doakan. Toh kita juga seperti mereka, bertahap adanya semua. Nah, kecuali kalau dia ingkar. Ingkar bahkan nuwalli, yakni berpaling dari hukum yang telah ada. Ba'da ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Hukum telah jelas, malah dia pakai jalan yang tidak jelas. Ada musyikilah. Karena kalau kita bicara darurat, ini tinggal si pelaku dan Allah. Ana sering sampaikan di beberapa tempat. Jadi kadang-kadang orang suka negatif thinking sama orang lain, paling tidak boleh. Kita enggak boleh suudzon sama orang ini. Kewajiban orang laki ini salat di masjid jika dia mampu, wajib hukumnya kecuali adanya masyaqah. Salat berjamaah itu wajib pula hukumnya buat laki-laki. Ternyata adanya hujan besar, adanya jarak yang enggak mungkin ditempuh dan lain sebagainya, gitu ya. Adanya gugur gitu. Kita bicara hujan. Sehingga kalau hujan ini kewajiban gugur kan. Nah, tetapi kan hujan ada yang deras, ada yang rintik, sahih. Nah, sekarang kalau hujan deras dia enggak sholat berjamaah, makbul, wajar gugur hukum. Tapi ini masalahnya tetap hujannya rintik. Kok dia tetap enggak sholat, kan enggak benar nih orang. Tunggu dulu ya, sih. Antum hujan besar, hujan deras, halilintar berbunyi di mana-mana, antum sih kuat fisiknya. Ini orang jangankan apa namanya hujan besar, hujan rintik saja sudah flu. Nah, dia yang mengerti. Nah, kita enggak bisa menjadi hakim. Kalau ngomong darurat antara dirinya dengan Allah, gitu lah. Ya. Wanita yang berobat ke dokter laki sudah dinasihatin enggak boleh perempuan menampakkan aurat di hadapan laki-laki. Bahkan laki-laki saja enggak boleh melihat aurat laki-laki lainnya. Perempuan pun seperti itu, enggak boleh menampakkan pada perempuan lain auratnya kecuali tempat perhiasan ke atas, pergelangan tangan ke bawah dan pergelangan kaki. Ini menampakkan sama sekali tentu adanya masyaqah, adanya muskilah, permasalahan. Dia yang mengerti, sampai kalau dia menampakkan aurat karena berobat dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak bisa kita menjadi hakim buat orang lain ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, yakni beribadah yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Doa masalah di sini yakni maknanya apa namanya menjadi rutinitas. Kalau dia punya masalah dalam hidup, dia berdoa. Jadi kalau ibadah ini enggak selamanya dia meminta ya. Dia memuji, dia meminta, dia bertahlil, bertahmid, ini ibadah secara global. Tapi kalau masalah, setiap dia punya masalah, dia meminta kepada Allah. Nah, sedangkan Allah yang mengatakan bahwa semua manusia pasti akan mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Rata-rata semua manusia mengatakan begitu. Kalau dia seorang muslim, pasti dia akan mengatakan Allahus Samad. Cuma yang Allah inginkan kedepankan kul huwallahu ahad at-tauhidu billah. Enggak semerta-merta orang hanya minta ya Allah berikan rezeki, ya Allah mudahkan, tata keturutan tuh kan. Saya tetap percaya sama dukun, percaya sama batu cincin, percaya sama klinik, saya juga minta sama Allah hidup saya keturutan aja. Bahkan jujur saja, doa saya ini mampet kalau enggak ziarah kubur katanya. Ada loh orang berkeyakinan seperti ini. Sampai saya mau buka usaha, ya saya sudah doa, sudah sama Allah, sudah berbuat baik, tinggal syariat. Mereka memaknai syariat ini usaha di luar ibadah, yakni datang ke dukun, ke orang pintar minta syariat. Ente udah doa, tapi buat doa itu gampang bagaimana? Datang ke orang pintar yang bantu. Dijampe-jampe, nanti cucian air beras ente guyur depan rumah makan dan lain sebagainya. Sehingga terkesan tuh kan, kalau enggak begini, enggak ada pelicinnya, susah ibadah. Ya subhanallah, ini terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena memang dasarnya yang tidak mengenal tauhid secara benar. Maka ditekankan saya dengan tauhid, tauhid uluhiyah ya. Jadi ini secara mutlak Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inna syirka la zulmun azim. Beliau ini berdalil dengan surat Luqman ayat 13 yang mengatakan inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang teramat besar. Sedangkan Allah haramkan kezaliman. Kemudian pula ada hadis dari Abu Bakrah, Rasulullah pernah bersabda ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada pada Sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa hadis tersebut ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan, bahwa Rasulullah pernah bersabda, maukah kalian wahai para sahabatku unabbiukum, kujelaskan kepada kamu bi akbaril kaba'ir, tentang dosa-dosa yang besar. Jadi kabir itu besar, akbar paling besar. Bahasa Nabi, unabbiukum bi akbaril kabair. Kuberitahukan tentang dosa-dosa yang paling besar. Berarti dosa enggak ada paling besar satu. Paling yang dosa paling besar itu banyak, enggak satu. Banyak kan. Ada levelan-levelan, kata Rasulullah. Yang pertama qalu, kata sahabat, bala, mau ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Beliau sebutkan yang pertama yang dikatakan dosa yang besar, akbarul kabair yang pertama, al-israku billah, yakni mengadakan sekutu selain Allah, mengadakan sekutu kepada Allah. Al-israku billah diletakkan sebagai akbarul kabair yang pertama. Baru kemudian yang kedua, uququl walidain, yakni durhaka sama orang tua. Jadi kita bisa mengatakan bahwa saya sih enggak minta sama dukun, enggak percaya sama klinik, tapi sama orang tua berbuat durhaka, ya bambil, enggak ada gunanya. Atau sebaliknya, saya enggak durhaka sama orang tua, gitulah. Saya enggak durhaka sama orang tua, tapi saya berbuat syirik sama Allah, ya sama aja. Karena antum pernah mendengar ya hadis tentang Mu'adz bin Jabal, kalau yang pernah ikut kajian Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, itu ada hadis Mu'adz bin Jabal yang dibonceng di belakang keledai ya, yang Nabi jelaskan tentang masalah hak Allah pada hamba, hak hamba pada Allah. Hak Allah pada hamba Allah yusriku bihi syai'an. Tidak bolehnya seorang hamba berbuat syirik kepada Allah. Hak hamba kepada Allah kontan. Kalau dia tidak berbuat syirik, pasti Allah haramkan neraka untuknya. Pintu ini terbuka, angin masuk. Kalau pintu ketutup, pasti angin tidak masuk, gitu loh. Kalau jawaban Allah gitu. Pokoknya sudah, kalau kamu berbuat syirik pasti neraka. Kamu tutup syirik surga. Sampai Mu'adz bertanya, afala ubashirin nas? Boleh enggak saya kasih kabar sama manusia? Kata Rasulullah, jangan. La tubashirhum fa takilun. Jangan. Belum waktunya kamu kasih kabar ke orang, nanti dia buat dia tawakal dengan rahmat Allah. Karena saat itu para sahabat ini apa? Yang sahabat tahu jihad mati syahid. Mutlak ini bahasa sahabat takut-takut sekali. Bahkan banyak sekali saat itu orang yang ikut perang Uhud dari orang-orang Khaybar, dari orang-orang Yahudi ya, yang baru masuk Islam belum sempat sholat meninggal kata Nabi syahid. Dia sudah Islam. Ya, bukan berarti dia belum Islam. Paling tidak dia sudah mengatakan la ilaha illallah, kemudian awal hidupnya jihad mati syahid. Simple bahasanya. Siapa yang mau bersedekah kepada Nabi itu dikatakan mulia, boleh ikut perang Tabuk. Abu Bakar kasih semua hartanya. Sampai Nabi bilang, keluargamu bagaimana? Ada Allah, ada Rasul. Boleh enggak sekarang begitu? Ini ada masjid mau dibangun, ayo yang mau bantu, antum kasih semua harta antum. Hah? Terus ditanya sama panitianya, keluarga antum ada Allah, ada Rasul, boleh enggak? Boleh. Lah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang ibadahnya fattakullah mastata'tum, ada kewajiban yang ada tahapan-tahapannya gitu loh. Bukan tidak boleh kita menyumbang, tidak. Karena adanya kewajiban yang lebih penting dari itu gitu loh. Pasca Rasulullah lain, karena memang wujud Rasulullah ini menjelaskan kepada para sahabat inilah dakwah yang paling utama. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncaknya agama ini jihad. Sehingga antum perhatikan, jihad itu enggak diletakkan di rukun Islam. Ya, rukun Islam dari mulai syahadat sampai pergi haji bila mampu, enggak ada kata-kata jihad. Tapi Islam mengakui yang namanya jihad puncaknya agama. Menandakan orang mau bicara jihad, perang di jalan Allah melawan musuh ini, yang rukun lima ini harus benar dulu. Makanya Nabi enggak menolak zakatnya sedekahnya Abu Bakar. Karena Nabi pernah mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih di atas dunia ini, Abu Bakar kekasihku. Sayang saja Allah enggak boleh mengatakan, enggak memerintah aku seperti itu. Berarti menandakan apa? Kesempurnaan Abu Bakar. Dan Rasul pun mengabarkan bahwa imannya manusia berbeda-beda. Maka Mu'adz jangan kau sampaikan kepada orang semudah ini orang beragama. Judulnya jangan berbuat syirik. Sehingga nanti orang bertawakal. Udah, yang penting kita sih enggak datang ke dukun. Enggak minta sama kuburan. Deh, kita enggak berbuat syirik. Deh, yakin surga walaupun enggak sholat. Ada loh yang begini. Cukuplah kita mengingat Allah saja. Kita mengenal Allah saja. Kita berbuat baik sama orang. Ini surga jaminannya. Ya enggak seperti itu. Kalau Allah mengatakan orang yang sholat saja bisa celaka, kata Allah, fawailulil musallin. Apalagi yang enggak sholat. Orang yang puasa saja, kata Rasulullah apa? Cuma haus dan lapar. Berarti ada yang ditolak kan? Apalagi kalau dia enggak puasa. Maka subhanallah, memahami agama dengan cara-cara ittiba ala millati Rasulillah, selamat. Tapi kalau kita tidak contoh ittiba Rasulullah, berantakan ke atasnya. Kita beragama menggunakan perasaan. Udah, pokoknya judulnya sholat, terserah. Ente mau berapa rakaat terserah. Hancur dong, ha? Pokoknya terserah. Ente sholat mau ngadep kiblat mana kek? Quran yang mengatakan fa'ina matuwallu fasamu wajhullah. Kemanapun kau palingkan ada Allah. Oh, terserah. Allah aja enggak ngelarang. Dia pilih-pilih. Padahal dalam Islam ini adanya mansukh. Quran dimansukh dengan Quran, hadis dimansuh dengan Quran, atau hadis dimansuh dengan hadis. Contohlah yang paling gampang, Allah ciptakan manusia ini su'uban, berbeda-beda, bersuku-suku, udah pasti beda adat, baik? Berarti manusia ini pasti berbeda kan. Tapi jangan dikatakan perbedaan ini rahmat, karena telah turun mansuhnya ayat yang mengatakan wa'tasimu bi hablillah, bersatulah kalian, ikat-ikatlah diri kalian dengan kukuah Islamiyah. Sehingga perbedaan di manusia ini bukan rahmat lagi, tapi sesuatu yang harus dihilangkan dengan datangnya Islam. Tapi manusia berkeyakin bahwa perbedaan itu rahmat, maka berbedalah sebagai warna. Subhanallah, berfirqoh-firqoh lah, berpartai-partai lah. Ini kan kebodohan. Kalau Islam mengajarkan wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, seperti itulah bahasanya. Jadi Jadi akbarul kabair ini yang pertama isyraku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Summa jalasa, kemudian Nabi duduk, wa kana muttaqian, dan beliau menyandar, faqala sambil mengatakan ala wa qauluzur. Wa qauluzur. Wa qauluzur. Yani perkataan yang keji. Fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Sampai sahabat ketika mendengar Nabi bilang perkataan yang keji, sampai-sampai Nabi ini enggak berhenti ngomong gitu loh. Padahal sudah dikedepankan tadi syirik dan durhaka sama orang tua, kemudian perkataan yang keji. Ya ini perkataan yang keji dari mulut seorang anak manusia ini tergantung kebiasaan dia mengatakan sesuatu. Kalau dari kecil sudah terbiasa bicara kebun binatang dari mulut ini, gampang ngucapin orang kebun binatang. Tapi kalau dari kecil tidak terbiasa, subhanallah, maka diidentikan nanti al-umum madrasatul ula, ibu sekolah untuk anak-anaknya. Nah, kita laki-laki pilih ini apa madrasah yang baik, karena kita lebih sering di luar rumah ya. Anak akan taklid kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya lisannya rotban min zikrillah, basah karena mengingat Allah, insyaallah Allah yusahil umrahu, Allah akan mudahkan segala urusannya. Tapi kalau sembarangan kita pilih, menghayalkan pengen punya anak jadi ulama, jadi ustaz, apalagi lagi ngetren nih sekarang nih, anak masukin pesantren, pokoknya udah dah keluar pesantren jadi ustaz. Siapa yang bilang gitu? Dari tahun 60-an udah banyak anak di pesantren, keluar dari pesantren ujung-ujungnya jadi timer dan lain sebagainya, bukan tidak. Amin. Karena sering dinasihatkan bahwa Ivan bilang ya, kita ini orang laki ya, kita belikan beras ke istri kita, daging ayam, daging kambing, halal gak hukumnya? Halal ya, beras itu halal, daging ayam halal, daging kambing pun halal gitu loh. Tapi kalau ketika kita belinya, kita mencari uang untuk belinya, kita gak sholat, kita gak puasa ya. Ini zat barang yang kita beli tidak berubah. Beras ya halal, tapi berkahnya hilang. Ya. Atau yang paling mudah lah, saya sih sholat, saya sih puasa, Ustaz, cuma kalau sholat saya ngulur-ngulur waktu. Allah yang mengatakan fawailulil, celaka ini orang yang sholat. Apakah ada keberkahan dari harta orang yang Allah katakan celaka? Wail. Nah, ini dipertanyakan. Sehingga kadang-kadang enggak berasa sudah kita sekolahkan ini anak di agama, bukan tidak diajarkan agama, bahkan dia hafal Quran, bukan tidak. Setelah jadi menteri bisa korupsi, mana faedah ilmunya? Tidak ada bekas sama sekali. Kenapa? Karena rezeki yang kita berikan bukan dari cara yang halal, tapi cara yang haram. Bahasa Islam, jangan kau dekati yang buruk. Mendekatinya saja enggak boleh, apalagi melakukannya, gitu loh. Sehingga jalan menuju kebaikan, jalan menuju keburukan, tetap ada perhitungan di agama ini. Ya, pardon. Amin. Ya, mungkin yang nanti ada penyakit kita silakan temu jam ya. Jadi Islam memandang seperti itu. Bukan sekedar melihat hasil akhirnya, tapi proses jalan ke sananya gitu loh. Sama orang beragama, na'am, bahasa Islam al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Manusia punya masa lalu, sahih. Sehingga pintu tobat terbuka lebar buat orang yang mau tobat selama hidup, silakan. Tapi dengan tobat yang syar'i, ya, akhi. Enggak perlu seperti di TV, mau tobat dimasukin ke dalam lubang kubur dulu, suruh nangis, suruh ngaku depan orang seperti acara SQ dan lain sebagainya. Lah, aib kunci, antum jahil zaman dulu, tobat sekarang. Allah terima tobat, sudah tutup. Enggak usah pakai diunggah, saya dulu, haram banget ya. Kalau Allah sudah tutup, jangan kita umbar aib kita yang lampau. Nah, sehingga orang berbuat baik pun ada caranya. Jadi jangan sampai kita salah dalam cara tersebut. Kita hanya memandang ke orang, pokoknya aja lihat. Ana yakin dulu ana memang enggak benar. Ini bulan aja lihat ana bakal pakai sorban. Permasalahannya bukan sorban ya, akhi. Antum berdakwah keliling pakai sorban, sementara antum baru seminggu ngerti agama. Jangan. Ya salah lagi. Ya, sesuatu yang baik tentu dengan cara yang baik. Pun sesuatu yang buruk pasti caranya buruk. Sehingga Islam akan perhitungkan caranya ini. Ya, bayangkan kok, ada orang yang pengen tobat, belum sempat dia datang ke tempat untuk bertobat, keburu meninggal yang membunuh 100 orang, 99 kemudian 100 orang meninggal di tengah jalan. Apa kata Allah? Lihat, ukur lebih dekat ke tempat dia berbuat maksiat atau ke tempat dia tobat. Bayangkan Allah Rahman Rahim. Sehingga cara ini Allah perhitungkan. Nah, makanya jangan sembarangan kita ini belajar dan lain sebagainya. Tobat insaf dengan cara menurut antum, lah, menurut Rasulullah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bil jahalah. bahwa orang yang tobat di jalan Allah ini yang Allah terima adalah orang yang mengamalkan satu perbuatan dosa karena kebodohan. Nah, jadi sebab bodoh ini berarti ini kita berbuat dosa, sehingga wajibnya kita menuntut ilmu syar'i. Dan kalau kita bicara ilmu, bahasa Nabi surat Al-An'am ayat 151 mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum," katakan ya Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian, akan kuberitahukan tentang semua hukum yang haram. Kenapa Nabi mengatakan haram yang ditekankan? Ya, haram lebih sedikit ketimbang yang halal. Ini Islam kasih kemudahan, dijelaskan yang sedikit dengan harapan manusia bertahan dengan yang banyak. Tapi sifat manusia lebih senang sama yang sedikit. Alasannya limited edition. Ini mahal nih yang sedikit. Subhanallah. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah ya. Ya, anda pengen lanjutkan sampai jam 1 ya. Insyaallah mungkin yang ada aktivitas fadal atau 1-2 pertanyaan, silakan. Akhirul da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadal. Kerabat anak sholatnya ya rajin, alhamdulillah, zakat, pergi haji, tapi amal baik juga banyak, tapi dalam kesehariannya masih kayak masih pakai apa sajen gitu. Oh, nah. Terus apa memelihara keris gitu ya, yeah. Itu kan mungkin semuanya karena memang tidak ketahuan ya, tidak belum berilmu gitu ya, yeah. Sampai meninggal masih begitu. Sekarang udah meninggal gitu lah. Nah, itu pertanyaannya, apakah dengan ketidaktahuan itu apakah itu tetap di apa dihukum sebagai kekal di neraka karena berbuat syirik, terus amal-amal balik amalnya semuanya ditolak. Terus bagi kita yang masih hidup masih bisa enggak mendoakan itu untuk menolong itu? Ya, ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa orang beriman atau orang Islam yang beriman meninggal dalam keadaan berbuat dosa tidak kekal di dalam neraka. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena masyiah Allah, sekehendak Allah, Allah dapat mengampuninya atau Allah tidak mengampuninya. Masya Allah, kita enggak bisa mengklaim seperti itu. Tapi kalau sudah bicara perbuatan syirik, ya. Ini sudah mutlak bahwa kalau memang tegak kesyirikan dalam diri dia, gugur semua hukum yang dia lakukan, perbuatan baik gugur. Sehingga orang yang berbuat syirik berlaku hukum mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Sehingga kalau orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik, bahkan doa anak yang soleh pun enggak masuk. Makanya ini bahasa waktu kita enggak boleh bosan dengan pembahasan syirik ini. Ini 13 tahun loh Rasulullah menekankan ini. Baru ngomong hukum gitu. Karena kadang-kadang tipis sekali yang dijaga sama Nabi, apa Nabi tahu manusia ini nisyan, tempatnya salah dan dosa lupa sama manusia. Asal jangan dia berbuat syirik, doa Nabi sampai, syafaat Nabi sampai, doa anak yang soleh pun sampai, bahkan doa kerabat dekat ini ketika doa apa sholat mayit pun sampai. Asal tidak berbuat syirik. Ini makanya ditekankan sekali. Sehingga kalau sampai ada orang meninggal dalam berbuat syirik, kesian ya. Soalnya ada orang mengatakan, "Ustaz, kita sih alhamdulillah sekarang, Ustaz, kita sudah mengerti hukum bid'ah dan lain sebagainya. Kita sudah enggak melakukannya, alhamdulillah yahdina Allah berikan hidayah kepada kita. Cuma orang tua kami keburu meninggal, Ustaz. Dalam keadaan berbuat bid'ah." Gitu kan? Apakah doa anak ini sampai? Tunggu dulu, bid'ah orang tua ini dalam keadaan bid'ah mengarah kepada syirik atau tidak? Itulah. Kalau tidak, Allah akan ampunkan melalui doa anak tersebut. Ya. Jadi doa anak ini akan merubah keadaan orang tua tersebut gitu loh. Selama dia tidak berbuat syirik. Itulah bahasa Islam. Allah sama Mas sampai anda sampaikan kemarin. Sampainya? Ada orang mengatakan katanya apakah mengimami orang tua yang meninggal tidak bentuk bakti ke orang tua seperti itu? Nah, bagaimana sih bukan bakti? Kita bicara dua hukum. Yang pertama, hukum doa anak ke orang tua. Ya kan? Selama anak satu akidah sama orang tua dan anak ini adalah anak yang soleh, doanya sampai. Mungkin ada orang yang mengatakan bukanlah bakti kalau anak tersebut nggak bisa jadi imam mengimami gitu loh bahasanya. Karena kan kalau mau ngomong imam dengan sekian banyak syarat kan, gitulah. Jadi alangkah mulianya kalau ini anak tanpa khilaf dikatakan doa anak adalah bakti ke orang tua dengan dia mengimami sholat mayit orang tuanya. Itu kalau memang dia anak yang soleh yang mengerti cara imam sholat mayit, gitulah. Nah, jadi bisa dikatakan dia bukan itu bukan bakti. Iya, kalau mengimaminya salah ya bukan bakti, karena bakti ini enggak bicara kesalahan, bicara kebenaran. Allahu a'lam. Nah, apa lagi, Mas? Mas, coba. Mas, terkait ini kan penyembahan kubur ya. Iya. Ini di daerah tersebut itu kembali lagi bahwa masjid sama kubur satu area, ya. Tapi dindingnya 1.5 meter. Nah. Oke ya. Hmm. Dan ada pintu. Hmm. Apakah sholat di situ masih sah atau tidak? Sama kayaknya tidak memungkinkan memindahkan si kubur ini ke area lain. Dan si orang setelahnya mau sholat yang lain sangat jauh. Nah. Apakah? Begini ya, Syekhullah. Orang selalu mengidentikan dengan pemisahan dinding di makam Rasul. Ya, ada dinding kan, depan makam Rasul itu sebagai pengingkaran kan, dan seperti itu kan. Tetapi asal muasal bahwa Nabi ini kan rumah, kemudian masjid kan, rumah, robah, masjid kan gitu. Ya kan, kalau makam Nabi kalau antum perhatikan itu, memang benah asalnya itu kalau antum lihat di situ berapa nol lupa di mana itu, ada maket Masjid Nabawi. Nah, asal itu seperti itu. Gitu. Nah. Yang diingkari adalah asalnya ini rumah, jalan, masjid. Karena memang bukannya rumah dalam masjid, tidak. Nah sekarang ada kuburan, yang Atum ceritakan ada kuburan di lingkungan masjid, cuma dipisah dengan tembok. Kembalikan ke uruf, kata ulama. Ke uruf ini hukum adat tempat yang mengatakan bahwa sesuatu yang bersatu itu jika satu tempat dan satu wakaf. Maka kalau memang enggak mungkin untuk dipindahkan, tentu muskilah kan darurat. Ya. Bukan berarti memperbolehkan sholat di masjid tersebut. Ya ini pengingkaran dalam bentuk apa di masyarakat itu? Apakah dengan memecah wakaf? Kalau pecah wakaf masing-masing sudah, ya sudah, berarti gugur hukum kan? Kayak kita beli rumah tapinya kuburan. Antum boleh sholat, enggak ada masalah karena antum sudah membatasi bahwa rumah antum ini bukan kuburan. Atau ada beberapa masyarakat lagi cukup mengatakan bahwa pisahkan dengan jalan. Paham? Ya, jadi ini imam, jalan, baru kuburan. Gitulah. Jadi disepakati kepada masyarakat setempat bahwa harus ada beberapa kuburan yang digali buat dibikin jalan. Bukan semuanya digali. Cukup beberapa kuburan saja digali, kemudian dibikin jalan. Karena memang antara jarak antara tempat sujud jalan kemudian tempat yang tidak boleh sujud boleh kita sujud di dalamnya seperti itu. Nah, jadi tapi yang sering masyarakat kita ini pecah wakaf, bukan sekedar dengan tembok. Tembok memang bentuk pengingkaran, tapi kan negara ini mengakui bahwa ini satu tempat statusnya, maka alangkah mudah dipecah wakaf. Walaupun cuma kuburnya 3 atau 4. Hatta 3 atau hatta 1. Sekarang 1 wakaf supaya awalnya. Bicaranya wakaf bukan bicaranya. Ya, ada hukum kita kebagian apa pertanahan ada dipecah wakaf. Jadi ini wakaf masjid, wakaf kuburan dibedain gitu. Maksudnya itu yang dikatakan kembalikan ke hukum setempat seperti ini. Sabar. Ini yang ngomong masalah kayak gini kan. Kita juga ya paham lah, mungkin di pemerintah kita sendiri juga jelas ya entah nggak jelas yang bunyinya atau segala macam ya. Masalah syirik ini ya bukan suatu hal lagi yang jelas ya, nggak bukan tersembunyi lagi ya, hampir tiap saat karena kita nonton di TikTok ini segala macam. Nah itu juga terus terang ya, kalau untuk di keluarga mungkin kita bisa minum segala macam, tapi kalau untuk yang jelas orang-orang yang awam segala macam itu kan agak sulit juga kan. Nah ya itu ya salah satu upaya kita untuk biar itu gimana saja. Ini kita dakwahkan seperti ini, mana isyalah ya. Anda ada kewajiban buat antum mendakwahkan sesuatu yang bakal menimbulkan mudarat, keributan lebih besar gitu ya. Ya kalau bahkan bahasa Nabi ke Ali, satu orang saja bisa masuk Islam sahabat kamu lebih mulia ketimbang unta merah. Kan? Jadi kita nggak bisa target kita ini semua orang paham nggak? Satu orang satu cukup. Ini dari anak satu ke berapa orang, antum beberapa orang gitu lah. Kalau memang itu dari Rasulullah sampaikan, balik gua nyuruh baik. Jadi enggak terbebani. Karena memang kalau kita melihat kemungkaran di hadapan mata kita, waduh, terbebani kita kalau kita berpikir kita bisa merubah atau tidak bisa merubah gitu loh. Tugas kita hanya berusaha, Allah yang berkehendak dengan 3 cara. Robah dengan tangan, antum enggak mampu timbul mudarat lah, robah dengan lisan. Antum enggak mampu pun doakan. Tapi adanya barokah. Ini 3 ini barokah namanya. Jadi berlepas diri dari kesirikan tersebut, bukan mendukung. Karena ini memang kasus ini kan kalau dibilang ya pemisah antara istilahnya neraka dan surga nih. Iya, tapi istilahnya yaitu pemerintah sendiri juga oh hal kayak gini enggak dilarang sama sekali atau segala macam ini. Sebenarnya sih di pemerintah kan karena ada orang yang sendiri ngomong kemarin kan, karena kami sendiri Ustaz, kami minoritas gitu loh. Di MUI itu tuh macam-macam golongan. Ada sebagian yang mazhab mereka memperbolehkan begini, ada yang begini, ada yang begini gitu loh ya. Nah ini sedikit sekali yang melarang gitu loh. Jadi kita ini pakai puting suara. Mahum ya. Nah, sehingga majelis ulama ini ujung-ujungnya puting suara, mana mayoritas seperti penentuan hilal dan lain sebagainya, adanya puting suara ini. Nah, sehingga nanti kalau ujung-ujungnya kembali kepada rakyat lagi, makanya jangan salah memilih gitu loh. Intinya kalau masalah ini kan hampir semua firqoh ya, ya setuju lah kalau istilahnya berterima bahwa ramalan atau sukun itu ya jelas sirik lah kan. Nah. Kecuali emang untuk hal yang lain, masalah sirik ya kita setuju lah masih ada yang kita istilahnya nggak sesuai. Tapi ini kan jelas, ini sirik loh. Itu dia makanya, jadi kita sudah berusaha, tapi terus berusaha bukan tidak gitu loh ya. Kalau masalah nanti berubah atau tidak pada Allah ya, tapi kita yakin pasti berubah bukan tidak gitu loh ya. Cuma mungkin masalah waktu saja. Tapi bukan berarti lantas kita mengiyakan semua yang dilakukan ini. Inilah negeri kita mau bilang apa gitu ya. Karena kadang-kadang kita gak ngerti cara berpikir mereka. Selama pajaknya dari perusahaan tersebut bisa memberikan hal yang positif buat negara, welcome saja ya. Contoh, coba sebutkan, jangankan orang Islam yang ulama, orang kafir saja mengatakan rokok ini penyakit kan. Kenapa kalau majelis ulama kita cuma melarangi anak kecil, wanita hamil, dan di luar rumah? Berarti kalau anak kecil sudah besar boleh dong? Wanita hamil sudah lahiran boleh dong? Atau sudah dewasa diperbolehkan dong? Atau merokok di dalam rumah berarti boleh kan? Kan? Ternyata memang lacak punya lacak karena memang 37% loh pajak dari rokok. Dan itu cukup bisa membuat cor-coran di jalan-jalan raya kan gitu loh. Jadi semua ada masyarakat. Bukan berarti kita ini, kita tetap ingkarin, berusaha untuk menyampaikan. Dan nasihat dari Syekh Salih bin Al-Hilali, dakwahkan manusia. Kita hanya bisa untuk berusaha seperti ini, sisanya Allah. Merubah dengan tangan, lisan atau doakan. Allah wa'ala misal. Amin. Kembali ke diri tadi loh. Ya. Nah, kalau kita apa, kita mengusir makhluk halus, ya. Jin ya, kita, rumah kita itu teman sama pesir nggak ya? Ya tidak, kita bahkan Nabi mengatakan tinggal bicara cara ya Ki ya, atau bicara cara, karena bahasa Islam juga memerintah kita auzubillah bang, mengusir setan kan, berlindung kepada Allah dari godaan setan dan berkutuk nam. Bahkan Nabi mengatakan bahwa inna syaitan yasir min baitil ladzi tukrahi surat al-Baqarah, setan kabur dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Tinggal kita bicara cara, cara baca surat al-Baqarah ini gimana nih, nah gitu kan. Nah Nabi mengatakan cara bacanya masing-masing aku baca. Atau kalau antum nggak mampu, ada satu orang yang baca, antum mendengarkan, namanya Rukia, gitu loh. Bukan kolaborasi, itu ini ya, apa hilaf ya. Tetapi yang sahih kata saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ikra itu dengan lisan, ikra baca. Bukan berarti buruk mendengar ya, tapi kita mau mengembalikan kepada makna sesungguhnya dibacakan. Jadi yang namanya Rukia itu membacakan Al-Quran. Jadi kita bicara cara. Ya kalau caranya pakai manggil sepuh. Apalagi saya lagi ngetrennya apa namanya aulia apa namanya orang atau kemarin datang ke Anda juga bicara. Jadi dia modelnya ditangkap dari badannya sep masukin ke botol dipoto ke handphone. Lihat tuh. Ada gambar tengkorak. Jadi ini setan antum gini wallahu a'lam. Subhanallah. Tiap orang bisa gambarnya beda. Anda enggak ngerti apa permainan handphone atau lain wallahu a'lam. Tahu kita ini gaib urusan Allah. Kita enggak ada yang tahu masalah gaib. Illa man irtada min rasulihi, kecuali dari rasul yang Allah ridho yang bisa melihat. Allah Allah. Baik, salam faedah ya buat anak pribadi, buat antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan yang milik Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya merasa tertarik. Alhamdulillah. Tadi mendengar dari membaca Al-Qur'an. Jika salah maka wajib akan salah artinya. Baik. Tetapi melakukan hal itu membaca, walaupun tujuannya adalah ikhlas. Tetapi ya mungkin di apa namanya di secara makhluknya itu tidak apa. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahli ilmu tajwid di dalam dunia ini, dalam dunia Islam, ilmu tajwid itu dikedepankan huruf nun sukun. Min qablu mim ba'di iklabiza dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi kalau di negeri Indonesia ini tidak ada nun sukun dikedepankan, tapi makharijul huruf. Karena kelebihan orang Arab ini, walaupun dia enggak bisa menulis imla, tapi ngomong Arab sudah benar, insyaallah pas. Terus tulis belum tentu bisa. Nah, tapi orang Indonesia kadang-kadang insyaallah, insyaallah, tapi tulisannya benar gitu loh. Ini namanya muskilah, ya. Sehingga Allah akan menggugurkan satu hukum kepada manusia jika dia memang tidak mengerti atau tidak mampu. Tapi bukan berarti menghentikan belajar. Jadi fattaqullaha mastata'tum, ya. Ini kita bertakwa semampunya. Nah, yang penting kita terus belajar. Masalah pronomen ini memang kasus negeri kita. Orang Sunda kadang-kadang baca idaja, idada, anasrullah kan gitu kan. Kita orang Betawi ijaja, anasrullah gitu lah. Pronomen. Ya. Bukan berarti enggak bisa dilatih, bisa dilatih. Nah, selama pelatihan ini kemudian Allah panggil kita meninggal, ya kita enggak berdosa, kita sedang berusaha kok, bukan tidak. Yang enggak diperbolehkan ketika kita bersandar diri dengan keadaan kita tanpa ada usaha, ini enggak diperbolehkan, ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, insyaallah selama kita memang mau untuk berusaha menjaga wajah dan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.